بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras al-hadi wal ishrun pelajaran yang ke-21. Sekarang pada pembahasan tamrin khamisan, tamrin yang kelima. Ta'ammal siyaghal mudhari'il majzumi. Perhatikan, cermatilah bentuk-bentuk siyagh. Ini bentuk jamak dari kata sighah. Jadi mufradnya sighatun, sighah. Jamaknya siyaghun. Bentuk atau sighah ya. Jadi perhatikan, cermatilah bentuk-bentuk atau sighah-sighah pada fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' yang majzum. Jadi ini keadaan fi'il mudhari' yang ketiga, yakni fi'il mudhari' yang majzum. Keadaan yang pertama atau yang asal itu fi'il mudhari' marfu', kemudian keadaan yang berikutnya, yang kedua, yang kemarin sudah dipelajari, yakni fi'il mudhari' al-mansub, fi'il mudhari' yang mansub. Kemudian yang ini, yang berikutnya, adalah fi'il mudhari' majzum. Jadi ada tiga keadaan fi'il mudhari'. Nah, untuk fi'il mudhari' yang majzum ini, perhatikan bentuk-bentuknya dan atau sesuai dengan keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut dan juga nanti tanda jazmnya. Tanda jazm pada fi'il mudhari' ini. Nah, di sini terbagi menjadi tiga kelompok. Fi'il mudhari' yang majzum sesuai dengan keadaan huruf akhir pada fi'il mudhari' tersebut, ini terbagi menjadi tiga kelompok. Al-hamzatu yang hamzah, yang A, kelompok pertama. Alamatu raf'i al-dhammatu. Tanda rafa' yang dimaksud apa? Tanda rafa' pada fi'il mudhari' itu dhammah. Maksudnya pada fi'il mudhari' yang marfu'. Jadi asalnya, jadi disebutkan asalnya dulu, keadaan asal fi'il mudhari' yang marfu' ini apa? Alamatu raf'i dhammatu. Tanda rafa'nya itu dengan dhammah. Dan ini merupakan tanda yang asli pada rafa' dengan dhammah. Nah, kemudian baru diikuti fi'il mudhari' yang majzum. Di sini disebutkan wa 'alamatul jazmi as-sukunu, dan tanda jazmnya itu dengan sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Sebagaimana tadi dhammah itu tanda asli pada rafa', maka sukun ini juga tanda asli pada jazm. Ingat, tanda i'rab ada yang asli, ada yang far'i, ada yang pengganti atau far'i atau apa yang cabang atau sekunder. Jadi tanda i'rab ada yang asli dan ada yang far'i. Nah, di sini untuk tanda rafa' dengan dhammah ini tanda yang asli. Untuk jazm itu dengan sukun, tanda yang asli. Nah, pada tanda yang asli ini, tanda rafa' dengan dhammah